Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, diriwayatkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya bahwasanya suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit, pemuda Yahudi yang sedang sakit, dan dia adalah tetangga Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam menjenguknya. Dan bukan sekedar menjenguk, namun juga berdakwah, mengajak kepada kebaikan, agar pemuda ini masuk dalam agama yang mulia. Nabi duduk di samping pemuda ini, kemudian mengajaknya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Masuklah engkau ke dalam agama Islam. Yakinilah bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai oleh Allah. Kemudian pemuda ini di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi kemudian keluar meninggalkan rumah pemuda ini seraya mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini potongan dari kisah Nabi alaihi salatu wassalam, sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan pelajaran, ibrah. Dan di antara ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwasanya orang-orang yang sakit itu membutuhkan teman-teman yang baik, membutuhkan pendamping-pendamping yang membantunya, sehingga dia mendapatkan kebaikan dunia dan juga lebih dari itu kebaikan akhirat. Iya. Ketika yang mendampingi adalah seorang yang baik, maka dia akan mengingatkan kebaikan-kebaikan. Datangnya waktu sholat diingatkan, sudah datang waktu sholat. Datangnya waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah diingatkan. Diingatkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Dihibur untuk bersabar. Dihibur untuk beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masa sakit orang ini menjadi sebab kebaikan karena ada orang-orang yang baik di sampingnya. Dan ini juga faedah bagi para medis untuk menjadikan apa yang dia lakukan berupa upaya untuk mengobati dengan berbagai macam perawatan diiringi juga dengan perkara-perkara yang menjadikan hati orang yang sakit itu lapang. Diingatkan dengan Allah, diingatkan dengan as-sabr, diingatkan dengan perkara-perkara yang menjadi sebab kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Barangkali ada di antara pasien yang masih memakai jimat, mungkin saja pakai cincin, pakai ali-ali, ditanya, Pak, itu ali-ali apa? Ini biar saya kuat, ini biar saya laris dagangannya, ini biar saya berwibawa. Masih memiliki keyakinan-keyakinan tentang apa? jimat-jimat tadi. Betul, Anda seorang paramedis atau Anda seorang yang menjaga orang yang sakit, keluarga. Ya, dia sedang sakit badannya, namun dia ada penyakit yang lebih besar dari itu. Yaitu penyakit dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang batil. Seandainya yang menemani adalah orang-orang yang baik, yang menemani adalah orang-orang yang berusaha untuk mengantarkan kepada hidayah Allah Azza wa Jal, diberi arahan, diberi bimbingan, maka orang yang sakit akan mendapatkan faedah. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada seorang pemuda yang memakai gelang di tangannya, dan gelang itu dipakai karena keyakinan-keyakinan tertentu. Maka Nabi mengatakan, "Ma hadhihi?" Gelang apa ini? Dia mengatakan, "Minal wahinah," ini gelang untuk saya sehat, agar saya sehat, menjaga kesehatan, menyembuhkan dari atau menjadi sebab kesembuhan kesakit dari sakit. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inzi'ha." Buang, lepas gelang itu. "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Karena tidaklah engkau memakai gelang itu kecuali kamu semakin lemah, semakin jauh, semakin banyak dosa. Dan kalau engkau mati dalam keadaan masih memakai gelang itu, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Teman yang baik dikala seorang sakit, ya, akan memberi faedah yang banyak. Adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih. Suatu saat beliau menjenguk orang yang sakit. Kemudian orang yang sakit ini karena senang dijenguk oleh Syekh, maka dia pun bercerita kepada Syekh, "Wahai Syekh, alhamdulillah, walaupun saya sakit, saya selalu sholat, selalu saya jamak, selalu saya qasar." Kemudian Syekh mengatakan, "Kamu diqasar? Apakah kamu sedang musafir, sedang safar?" "Tidak, wahai Syekh." Kata beliau, "Tidak seperti itu. Ya. Qasar adalah untuk orang-orang yang apa? Safar." Ya. Datangnya Syekh menjenguk orang yang sakit, ya, mengingatkan perkara yang sangat penting dalam masalah apa namanya ibadah, yaitu sholat. Ya. Dan ini penting untuk diperhatikan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkadang seorang sembuh biidnillahi azza wa jal karena kelapangan dadanya, kelapangan pikirannya, ya. Dan seorang bertambah parah sakitnya karena dadanya sempit, pikirannya rusak, ya. Berbagai macam was-was, bisikan-bisikan ada padanya, sehingga betapa pentingnya teman yang baik yang menjaga dan mengingatkan dia kepada kebaikan demi kebaikan. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh dan toladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjenguk seorang Yahudi dan beliau tidak berputus asa dari masuk Islamnya orang ini dalam agama yang mulia. Beliau ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata pemuda ini pun mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengembalikan, ya, semua nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.